만진잘못들어서봐하간남은가위랑단파제자문부와벌탄연아파설라디리구우스메모리이투Dari bayangkan bagai hantu di siang malam mendera batinku bayang dirimu begitu merasukalku akal sehatku berhenti kala menatap indah matamuGan lumpuhkan jiwa Mencuri perhatian dan sayangku Kan lagi kupungkiri semua Saat ku coba tegar Hadirmu kembaliAda gerak di sekujur tubuh Lelaku berpikir Sakit ku melihatnya Bawa sejuta maaf Minta dari hati Letakkan janji sekali lagi Di atas segalanyaAdakah ini hanya pelarian tanpa ujung Akal sehatku berhenti kala menatap indah matamu Hingga melumpuhkan jiwa Kau mencuri perhatian dan sayangku TakkanLagi kupungkiri semua